Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukurulahu ala taufiqihi wa imtinani. Asyadu an la ilaha illallah. Wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Rekan-rekan di Muskat Jemaat Ta'lim, Majlis Ta'lim Guraba, dan juga para pemirsa dimanapun anda berada, masih terus kita belajar tentang nama-nama Allah yang terindah, Asmaullahil Husna, yang Allah perkenalkan dirinya dengan nama-nama tersebut. Dan kita tahu setiap nama mengandung sifat-sifat yang menunjukkan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala dan menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang semakin mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semakin semangat untuk beribadah dan semakin jauh dari bermaksiat kepadanya. Maka kita dituntut untuk mengenal sifat-sifat Allah dengan diantaranya melalui mengenali nama-nama Allah. Dan nama Allah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah Asy-Syafi. Syafi yaitu maha penyembuh, ya, yaitu maha pemberi kesembuhan. Ya, dari syifa, syifa artinya kesembuhan. Dan Asy-Syafi hanya datang dalam hadis, ya. Datang dalam hadis. Dalam hadis-hadis. Di antaranya doa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rabban nas. Allahumma rabban nas wasfi wa anta syafi. Isfi anta syafi mudhhib al-ba's. Ada beberapa lafal, ya, saya pilih lafal ini. Isfi anta syafi anta syafi la syafiya illa ant. Kemudian syifaan la yughadiru saqaman. Syifaan la yughadiru saqaman. Tapi ini hadisnya Nabi berdoa, saya bacakan, Allahumma rabban nas. Ya Allah rabban nas, penguasa manusia. Mudhibal ba's, yang menghilangkan penyakit. Allah adalah penguasa manusia yang menghilangkan penyakit. Ishfi anta syafi, sembuhkanlah, sungguhnya engkau adalah asyafi. Ini yang jadi perhatian kita di sini. Anta asyafi, yang artinya adalah maha penyembuh. La syafiya illa an, tidak ada yang menyembuhkan kecuali engkau. Syifaan la yugadur saqama, kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit, itu sembuh secara total. Dan ini datang dalam beberapa hadis, saya bacakan, disebut oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala. Beliau berkata, telah valid dalam sahihain dari Aisyah, sahihain maksudnya sahih Bukhari dan sahih Muslim, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna Nabi SAW kana yu'awwidhu ba'adhu ahlihi, adalah Nabi SAW yaitu mendoakan sebagian istrinya, salah satu dari istrinya, yamsahu biyadihil yumna. Nabi SAW mengusap tangan kanannya, mengusap dengan tangan kanannya, mengusap ke istrinya yang sakit. Wa yakul, kemudian Nabi berdoa, Allahumma rabban nas, wahai ya Allah penguasa manusia, adhibil ba'sa, hilangkanlah penyakit. Wasfihi wa anta syafi, sembuhkanlah dan engkau adalah sang yang maha menyembuhkan. La syifa'a illa syifa'uk, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Syifa'an la yugadiru saqama, kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas penyakit. Wa fi riwayatin anha, dari riwayat yang lain dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, Aisyah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza syaka minna insanun, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika salah seorang dari kami sakit, masahahu bi yaminihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap dengan tangan kanannya. Jadi menyembuhkan, kita berdoa dengan meletakkan tangan kita di orang tersebut. Tsumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa yang tadi kita sebutkan. Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si, ishfi anta syafi la syafiya illa ant, syifaan la yugadir saqama. Kemudian dalam Sahih Bukhari dari Abdul Aziz bin Suhaib, beliau berkata, "Dakhaltu ana wa Thabitun ala Anas bin Malik." Suatu hari saya dan Anas dan Thabit Al-Bunani kami menemui Anas bin Malik. Faqala Thabit, maka Thabit Al-Bunani berkata, "Ya Abu Hamzah ishtaqait," wahai Abu Hamzah, yaitu Anas bin Malik, sungguhnya aku sedang sakit. Faqala Anas, maka Anas berkata, "Ala arqika bi ruqyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Maukah aku ruqyah engkau dengan ruqyahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala bala, kata beliau, tentu. Qala Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si, maka beliau pun mendoakan meruqyah dengan doa yang kita tuliskan ini. Ini datang. Jadi hadis-hadis tentang yang menunjukkan nama Allah Asy-Syafi banyak ya, dengan lafal Asy-Syafi. Adapun dalam Al-Qur'an, datang dalam Al-Qur'an bukan dalam bentuk nama, dalam bentuk nama, tapi dalam bentuk sifat. Maksudnya bukan dalam bentuk Asy-Syafi, tapi dalam bentuk sifat. Yaitu perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam yang beliau berkata, wa idza dalam surat Syu'ara ayat 180, wa idza maritu fa huwa yashfin. Wa idza maritu fa huwa yashfin. Surat Asy-Syu'ara ayat 180. Yang kata Nabi Ibrahim, jika aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkanku. Asy-Syu'ara ayat 180. Baik, inilah makna Asy-Syafi, yaitu yang maha menyembuhkan. Dan kita harus meyakini bahwasanya tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam doa tersebut ada perkataan la syafia illa ant, yang artinya tidak ada yang menyembuhkan kecuali engkau. Ada yang menyembuhkan kecuali engkau. Kecuali engkau, ya. Ini doa indah bagi orang yang sakit, kemudian dia baca dengan doa ini, tetapi dia harus penuh dengan keyakinan. Makanya dia berkata Allahumma, yaitu Allahumma artinya ya Allah. Rabban nas, dia bertawassul dengan sifat rububiyah Allah, bahwasanya Allah adalah penguasa seluruh manusia. Allahumma rabban nas, mudhibal ba'si, atau adhibil ba'sa, sama ini dalam riwayat mudhibal ba'si, yang menghilangkan segala bentuk penyakit. Ishfi anta syafi, sembuhkanlah. Sungguhnya engkau lah satu-satunya yang maha memberi penyembuhan. La syafia illa an, tidak ada yang menyembuhkan kecuali engkau. Syifa'an la yudghiru saqama, kesembuhan yang tidak menghilangkan, tidak meninggalkan, kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit. Kita mungkin sering baca doa ini, tapi terkadang kita kurang yakin. Kita membaca yang sekedar coba-coba, ya. Hendaknya kita membacanya dengan penuh keyakinan. Bukan sebagai coba-coba, kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha menyembuhkan segala penyakit, ya. Demikian juga datang dalam hadis-hadis yang lain yang menunjukkan Allah maha pemberi kesembuhan, seperti dalam sahih Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Jibril ata Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, ya Muhammad ishtakait, ya ishtakaita, kata Jibril, wahai Muhammad, apakah engkau sakit? Faqala na'am, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya. Qala, maka Jibril pun meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan doanya, bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dhik, sungguhnya aku meruqyahmu, dengan nama Allah aku meruqyahmu dari segala perkara yang menyakitimu, min syarri kulli nafsin au ainin hasid, dan aku meruqyahmu dari segala keburukan setiap jiwa dan dari mata yang hasad. Allahu yashfika, Allah menyembuhkan engkau, bismillahi arqik, dengan menyebut nama Allah aku pun meruqyahmu, ya. Ini contoh, ya, bahwasanya Allah maha memberi kesembuhan. Tapi ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, kaidah-kaidah dalam hal kesembuhan. Ini sudah? Sudah. kaidah-kaidah terkait Allah Maha Penyembuh. Di antaranya, perhatikan yang pertama, kesembuhan dari Allah terkait ya penyakit hati dan penyakit badan. Penyakit-penyakit hati dan juga penyakit-penyakit badan. Jadi ketika kita minta kesembuhan kepada Allah, bukan hanya penyakit badan saja. Orang menyangka bahwasanya ketika kita meminta kesembuhan dari Allah, kita hanya terfokus pada penyakit-penyakit badan. Padahal perkaranya tidak demikian. Allah itu Maha Penyembuh dari segala penyakit, termasuk penyakit-penyakit hati. Ya. Kalau kita sedih, ya. Kalau kita gelisah, dan penyakit hati banyak. Ada sedih, ada gelisah, gundah gulana, ada pelit. Ini semua penyakit hati. Ada penakut. Ya. Kita minta kepada Allah agar menyembuhkan penyakit-penyakit hati kita. Makanya dalam Al-Quran disebut, Al-Quran di antara sifatnya wasyifa'ul lima fi sudur. Al-Quran adalah penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada di hati. Jadi ketika kita minta kepada Allah, tidak terbatas pada penyakit badan saja. Tapi kita juga meyakini Allah yang menyembuhkan penyakit hati kita. Jadi kalau kita lagi hasad, yakin tidak ada yang bisa menghilangkan hasad kecuali Allah. Hasad sama orang nih, kita gak bisa hilang, minta sama Allah untuk menghilangkan hasad dari dada kita. Kalau kita riya, sombong, yakin tidak ada yang bisa menghilangkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sedih, gelisah, tidak ada yang bisa menghilangkan kegelisahan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang sedih kemudian dia menghilangkan kesedihan dengan berhura-hura, entah bermaksiat, nonton apa. Nanti setelah kemaksiatannya selesai, dia sedih lagi. Bahkan sedih mungkin lebih berkepanjangan, lebih parah. Maka yakinlah tidak ada yang bisa menghilangkan kesedihan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jika sedih, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihilangkan kesedihan, karena Allah adalah Maha Pemberi kesembuhan terkait penyakit hati maupun penyakit penyakit badan. Kemudian yang berikutnya, Allah Maha Penyembuh akan tapi Allah juga menurunkan sebab-sebab kesembuhan. Sebab-sebab kesembuhan. Ya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Likulli da'in dawa." Setiap penyakit ada obatnya, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Likulli da'in dawa." Setiap penyakit ada obatnya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza usiba dawa'ud da' bara'a bi idznillah azza wa jalla." Jika obat mengenai penyakit, maka akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, fa idza usiba dawa udda bari'a biiznillah taala, maka jika obat tersebut mengenai penyakit, dengan izin Allah bisa disembuhkan. Demikian dalam hadis dari Usama bin Syarik radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kuntu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam," aku sedang berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, "waja'atil a'rab," datang orang-orang Arab Badui. Faqalu ya Rasulullah, ana tadawa ya Rasulullah, apakah kita perlu berobat? Naam, kata Nabi, iya. Ya ibadallah tadawau, wahai hamba-hamba Allah, berobatlah. Fa inna Allah azza wa jalla lam yadha' da'an illa wada'a lahu shifaan. Perhatikan sini. Fa inna Allah lam yadha' da'an illa wada'a lahu shifaan. Illa ghairu da'in wahidin. Sungguhnya tidaklah Allah memberikan, meletakkan suatu penyakit kecuali Allah meletakkan juga obatnya, ya. Tidak ada penyakit kecuali ada obatnya. Kecuali satu penyakit yang tidak ada obatnya. Qalu, apa ya Rasulullah? Satu penyakit tidak ada obatnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-haram. Ya. Yaitu tua, tidak ada obatnya. Orang bagaimanapun akan sampai pada ketuaan dan akan meninggal dunia. Jadi Allah Maha penyembuh, tapi Allah juga menurunkan sebab-sebab kesembuhan. Yang ketiga, ketika berobat, di antara bentuk ikhtiar, di antara bentuk tawakal adalah berikhtiar. Yaitu berusaha mencari obat, yaitu berusaha berobat. Tadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadawau ibadallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadawau ibadallah wala tadawau bil haram. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadawau ibadallah wala tadawau bil haram. Berobatlah wahai hamba-hamba Allah, tapi jangan yang haram. Jangan berobat dengan yang haram. Perhatikan, ini penting. Dengan yang haram. Artinya ada perkara yang haram bisa menimbulkan pengobatan, tetapi tidak diperbolehkan dalam syariat. Mungkin khamar, mungkin apa kayak yang bisa bikin sembuh, mungkin daging babi, mungkin bisa bikin sembuh. Tapi kalau itu haram, maka tidak diperbolehkan. Karena Rasulullah SAW mengatakan, wala tadau bil haram. Jangan berobat dengan cara yang haram. Bisa pergi ke dukun sembuh, pergi ke orang pintar sembuh. Tapi percuma, Rasulullah larang. Dia sembuh secara fisik tapi hatinya rusak. Hatinya rusak karena dia berobat dengan cara yang tidak benar. Namun perlu diperhatikan, jadi dengan keyakinan yang menyembuhkan hanyalah Allah. Hanyalah Allah. Semua yang dia lakukan, obat, dia ke dokter, hanyalah sebab. Tapi yang menentukan kesembuhan hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini benar. Betapa banyak orang pergi, dia berobat dengan berbagai macam obat, tidak sembuh-sembuh. Dan betapa banyak orang, dia pasrah dan diserahkan kepada Allah, sembuh. Banyak orang yang sakit parah, kemudian mereka pergi ke Masjidil Haram, sebagian disampaikan oleh seorang ulama. Dia orang sebagian orang berobat dengan iktikaf di Masjidil Haram sambil minum zam-zam dengan penuh keyakinan tapi. Ya, maka Allah bisa beri kesembuhan kepada mereka. Ya. Dan bahkan ada orang yang hanya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka bisa sembuh dari penyakitnya. Di antara kejadian yang dialami salah seorang kawan, ya, saya kemarin baru ketemu dia, dia terkena penyakit COVID, ya, COVID dan parah, karena dia punya komorbid gula, ya. Kemudian dia saturasinya sampai 60. Saturasi sampai 60, sekarang alhamdulillah sehat. Jadi ada komorbid gula, kemudian saturasi sampai 60, ya. Kemudian teman-teman yang di rumah sakit semua pada meninggal. Tapi dia terus berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan teman-teman juga mendoakan dia. Benar-benar doa dengan tulus. Subhanallah, sampai dia selamat. Yang lain semua meninggal, dia selamat. Sampai dokternya, ketika ketemu dengan dia, dokternya mengatakan, kok masih hidup, ya? Dokternya mengatakan sama dia, kok masih hidup? Dia marah, kenapa bilang begitu, ya? Saking mustahil dia akan selamat. Saturasi 60, ada komorbid, tapi alhamdulillah Allah bisa selamatkan. Dan itu banyak kejadian, ya. Ada teman saya juga seorang ustadz, dia ngerawat ibunya. Ibunya sudah mungkin 70 atau 80 tahun. Tidak mau makan, tidak mau ini, belum divaksin. Tapi subhanallah dia rawat, sampai akhirnya sembuh. Sampai akhirnya sembuh. Artinya kita harus yakin bahwasanya kesembuhan di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Kaidah berikutnya harus kita sadari. Yang keempat, jika kesembuhan, artinya jika kesembuhan lambat atau tidak terjadi, yakinlah itu semua ada hikmahnya. Ya, ada hikmahnya. Subhanallah, sebagian orang sakit, saya bertahun-tahun, sakit lama bertahun-tahun, dia sudah berdoa, mungkin setiap berdoa dia berdoa, Allahumma anta syafi la syifa illa syifauk, syifa yughadiru saqama, ya Allah engkau adalah pemberi kesembuhan, tidak ada la syafia illa anta, tidak ada kesembuhan penyembuh kecuali engkau, sembuhkanlah diriku. Dia berdoa, dia suruh orang tuanya berdoa, suruh teman-temannya berdoa, tapi tidak sembuh-sembuh. Sekian lama baru sembuh. Yakinlah bahwa itu ada hikmahnya. Karena penyakit itu memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya untuk mengangkat derajat seorang hamba. Ya. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Ma yusibul muslim min wasabin wala nasabin." Tidaklah menimpa seorang muslim penyakit ataupun keletihan atau gangguan-gangguan yang lainnya kecuali Allah akan menghapuskan dosa-dosanya, ya. Rasulullah menasihati seorang wanita, kata Rasulullah SAW, "La tasubbil humma." Janganlah kau mencerca demam. Fa inna tuzhibu khataaya bani Adam kama yuzhibul kirkhabatsal hadid. Sungguhnya demam itu menghilangkan dosa-dosa anak Adam sebagaimana alat pandai besi menghilangkan karatan besi. Jadi mungkin saja seorang sudah berdoa, tawakal kepada Allah, sudah ikhtiar, namun qadar Allah tidak sembuh-sembuh dan kesemuanya datang belakangan. Yakinlah bahwasanya semua ada hikmahnya, ada hikmahnya. Di antaranya di antara hikmah tersebut ya, banyak ya di antara hikmahnya, misalnya di antaranya meninggikan derajat. Mengurangi dosa-dosa yang sudah jelas. Di antaranya misalnya, kalau kita mau katakan apa? Kedekatan kepada Allah. Merasa butuh kepada Allah. Agar kita pandai bersyukur, tahu nikmat sehat, agar kita sadar akan agungnya nikmat sehat. Kalau kita enggak pernah sakit, mungkin kita sombong, mungkin kita angkuh, ya. Ya. Tapi ketika kita kena penyakit, kita dekat dengan Allah. Kita merasa butuh kepada Allah. Ya. Makanya sebagian ulama memberi ungkapan yang sangat indah. Mereka mengatakan Allah, mereka bilang Allah menimpakan penyakit badan untuk menyembuhkan penyakit hati, untuk menyembuhkan penyakit hati. Terkadang kesombongan, keangkuhan, ujub tidak bisa hilang kecuali kalau sudah terkena penyakit. Baru segala keangkuhan, segala kesombongan, segala kegagahan sirna ketika itu. Allah sembuhkan penyakitnya. Ya. Kadang mentang-mentang, rasa mentang-mentang, ya, tidak bisa sembuh kecuali kalau sudah dikasih penyakit. Jadi perkataan indah dari sebagian ulama bahwasanya Allah memberikan seorang penyakit badan untuk menghilangkan penyakit hatinya. Ya. Demikian juga agar kita menjadi pandai bersyukur, agar kita sadar akan agungnya nikmat kesehatan. Karena kalau kita tidak sakit, kita enggak ngerti apa itu nikmat sehat. Sebelum dikatakan bahwasanya sehat itu adalah tajun, adalah suatu mahkota yang ada di kepala orang yang sehat, namun tidak ada yang bisa melihatnya kecuali orang yang sakit. Orang yang sakit bisa tahu itu dia pakai mahkota. Yang sehat sendiri tidak sadar bahwasanya itu adalah mahkota dia yang sedang dia pakai dalam kesehariannya. Yang bisa lihat hanyalah orang yang sakit. Karena ini beberapa kaidah terkait dengan Allah Maha menyembuh, ya, yang harus kita perhatikan. Baik. Dari sini, ikhwan, yang perlu kita perhatikan, jangan sampai ketika kita berobat, kita kecenderungannya kepada sebab-sebab. Cenderung benar kalau ada sebab, kita lebih apa namanya, sugestinya lebih tinggi untuk sembuh. Tapi kita harus tahu bahwasanya sebab-sebab ini hadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena Allah, maka sebab-sebab ini tidak akan hadir di hadapan kita. Dan yang menentukan kesembuhan hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, beda orang kalau sudah sakit kemudian dibawa ke rumah sakit di depan dokter yang ramah, dia merasa ada ketentraman, ya. Dikasih obat, tapi dia harus yakin kesembuhan dari Allah, bukan dari dokter. Bukan dari dokter, karena asy-syafi huwallah. Yang menyembuhkan penyakit adalah Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak dokter tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri, dokter juga meninggal. Dokter bahkan penyakit jantung dia sendiri kena jantung. Sebagian dokter penyakit paru dia sendiri kena penyakit paru. Dan demikianlah, yang maha menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Taib. kita akan sebutkan sebab-sebab, ya, sebab-sebab kesembuhan. Tadi sudah. Sudah kita jelaskan tadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Asy-Syafi, dia Maha menyembuhkan, tetapi Allah juga menurunkan sebab-sebab kesembuhan. Yang hendaknya kita perhatikan, yang pertama adalah berdoa. Berdoa, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakanlah aku ini dekat. Aku mengabulkan doa orang yang memohon kepadaku. Oleh karenanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ada maridhan, di antara sunnah kalau kita menjenguk orang sakit, man ada maridhan lam yahdur ajaluhu, yang orang sakit itu belum ditentukan kematiannya, artinya belum datang ajalnya, belum tiba ajalnya. Kalau sudah tiba ajal percuma, mau doa apapun tiba ajal tetap meninggal, mau obat apapun tetap meninggal. Tapi kalau orang tersebut belum tiba ajalnya, maka kita lakukan ikhtiar, di antara ikhtiar kita doakan dia. Faqala indahu sab'a amirar, maka yang menjenguk berdoa di sisi orang yang sakit sebanyak 7 kali. As'allah, as'alullah al-azim, rabbal arshi al-azim, an yashfiyaka, illa afallahu min dhalikal marad. Jadi kita di samping orang yang sakit, kita mengatakan as'allah al-azim, rabbal arshi al-azim, an yashfiyak, sampai 7 kali, sekali. Aku mohon kepada Allah yang maha agung, yang pemilik kursi yang agung, agar menyembuhkan engkau, sampai 7 kali. As'allah al-azim, rabbal arshi al-azim, an yashfiyak, sampai 7 kali, kecuali Allah akan menyembuhkan penyakitnya, ya. Ini doa. Seperti juga dalam hadis bahwasanya Rasulullah SAW, ya, kana yakulil marid, Rasulullah SAW mendoakan orang yang sakit. Bismillahi turbata ardina biriqati ba'dina yashfi saqimuna, yashfi saqimuna syaqimana biizni rabbina. Ya, dengan nama Allah, tanah dari bumi kami, biriqati ba'dina, dengan dicampur dengan sedikit air liur, yashfi syaqimun saqimana saqimana, kemudian diletakkan di tempat orang yang sakit, ya, maka insyaallah sembuh, biizni rabbina, dengan izin rabb kami, ya. Kemudian antaranya misalnya dengan mengkonsumsi, ini berdoa, ya, berdoa dengan doa-doa ruqyah, ya, atau dengan doa apa saja, ya, bebas, ya. Yang penting kita menyertakan dalam doa tersebut, anta syafi, ya Allah, engkau adalah pemberi kesembuhan. Jadi doa dengan menyertakan nama Allah asy-syafi. Asy-syafi. Kemudian tadi dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi sudah kita bacakan, ya, di antaranya Allahumma Allahumma rabban nasi muthibal ba'si anta syafi la syifa'uk anta syafi la syafi'a ila ant, ya, syifa'an la yugadiru saqama. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, as'allahu al-azim rabbal arsyil azim an yashfiyak. Doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'allahu al-azim rabbal arsyil azim an yashfiyak, sampai 7 kali, ya. Kemudian antaranya dengan konsumsi obat-obatan, ya. Yang datang dalam sunnah. Secara umum obat apapun, ya, Rasulullah tadi mengatakan, "Inna Allaha la yadha' da'an ila wada'a lahu dawa'an." Allah tidak meletakkan suatu penyakit kecuali Allah letakkan juga kesembuhannya. Alimahu man alima wa jahilu man jahil. Yang tahu-tahu, yang tidak tahu-tahu. Yang tidak tahu, ya sudah tidak tahu. Tapi secara umum obat itu banyak. Di antaranya ada obat-obatan yang datang dalam dalil. Bukan berarti yang lainnya tidak, karena Allah meletakkan setiap penyakit ada obatnya. Cuma ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Namun di antara obat-obat yang mudah dikonsumsi, Rasulullah SAW sebutkan misalnya madu, ya. Misalnya madu. Sebenarnya dalam surat An-Nahl 68-69. Kata Allah Subhanahu wa taala, tentang lebah, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu, maka keluar dari perutnya minuman yang berbagai macam ragam warnanya, fihi syifa'ul linnas, yang pada minuman yang keluar dari perutnya tersebut adalah obat bagi manusia, yaitu maksudnya madu. Di antaranya habbatus sauda, habbat sauda, jintan hitam, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syifa'un min kulli da' illa sam, bahwasanya sauda adalah obat dari segala penyakit kecuali sam. Asam adalah kematian, ya. Adalah obat segala penyakit kecuali kematian. Ya, demikian juga Rasulullah SAW isyaratkan pengobatan ada tiga. Kata Nabi SAW, asyifa'u fi thalatha, pengobatan pada tiga. Jadi antaranya adalah dengan madu, kemudian dengan hijamah, dan juga dengan kai. Ya. Di antaranya dengan ini kali konsumsi obat-obatan atau makanan mengandung obat, habat soda, madu, ya. Misalnya zaitun juga, ya. Zaitun. Di antaranya zaitun, di antaranya zam-zam. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, innahu mubarakun, innahu ta'amu tu'min wa syifa'u sukmin. Sungguhnya air zam-zam adalah berkah. Air zam-zam adalah menghilangkan rasa lapar, dan air zam-zam bisa menyembuhkan penyakit. Maka tinggal kita yakin, minum zam-zam itu dengan kita berobat yang lainnya. Tapi di antara obat yang diminum dengan penuh keyakinan adalah zam-zam. Zam-zam bisa menyembuhkan penyakit, ya. Kemudian di antaranya misalnya metode pengobatan, ya. Di antaranya misalnya dengan hijamah, ya, bekam. Ini di antaranya yang kita katakan hukum asal pengobatan adalah perkara duniawi, ya. Hukum asal pengobatan adalah perkara duniawi. Silakan orang berusaha untuk berobat dengan apa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Obat kimia atau obat herbal semuanya diperbolehkan. Yang penting dibangun informasinya harus dengan ilmu. Baik obat kimia harus dengan penelitian dan ilmu yang matang daripada para pakarnya. Demikian juga misalnya obat herbal juga pun harus dengan ahlinya, sehingga tidak sembarang mengkonsumsi obat yang ada, ya. Intinya ikhwan dan akhwat rahimakumullah subhanahu wa taala, maka seorang ketika dia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Penyembuh, maka ini akan berdampak pada keimanannya, ya. Yang pertama, ya, dia yakin bahwasanya apapun penyakit kalau Allah berkehendak menyembuhkan maka bisa sembuh, dan itu sudah banyak buktinya. Sudah banyak buktinya, dokter sudah angkat tangan, segala obat sudah disampaikan tidak bisa menyembuhkan, tapi ketika seorang bersandar kepada Allah, Allah bisa menyembuhkan penyakit, ya, karena dialah Maha penyembuh penyakit. Dan sebab yang bisa menyembuhkan penyakit diantaranya berdoa. Seorang biasa saja sembuh dengan doa yang tulus, dengan doa yang tulus. Dan banyak orang seperti itu, tidak, dia sembuh dengan doa, sembuh dengan doa. Bahkan obat-obat yang sudah dikonsumsi tidak bermanfaat, tapi dengan berdoa dengan tulus maka bisa sembuh penyakitnya, ya. Kemudian tadi kita tahu bahwasanya ketika Allah kasih penyakit dan memang belum sembuh dari kita, maka yakinlah ada hikmah di balik itu, yang hikmah tersebut kembali baik kepada kita dengan syarat kita sabar dalam menghadapi penyakit yang Allah berikan, ya. Ya, karena kita katakan bahwasanya penyakit tersebut akan menghilangkan dosa-dosa dan akan mengangkat derajat. Jangan pernah putus asa dari penyakit yang kita hadapi. Terus senantiasa berdoa kepada Allah, minta petunjuk, dan jadikan agar Allah menjadikan kesehatan yang kita alami, yang kita rasakan kesehatan, sebagai sarana untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika kita sakit, jadikan sakit tersebut sebagai sarana untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya lupa juga di antara sebab kesembuhan adalah dengan baca Al-Qur'an, ya. Al-Qur'an adalah syifa, ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa, ya. Ma huwa syifa wa rahmatul mu'minin. Kami turunkan Al-Qur'an, yang Al-Qur'an itu merupakan syifa, obat. Jadi Al-Qur'an itu obat, bukan cuma obat batin, tapi dia juga obat penyakit badan, penyakit fisik. Dengan kita sertakan kita pergi ke dokter sambil kita ruqyah, baca Quran, maka akan beri kesembuhan. Bukan cuma penyakit hati, tapi juga demikian juga penyakit-penyakit badan. Inilah ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya sampaikan dari nama Allah Asy-Syafi, ya. Ketika kita berdoa jangan lupa sertakan nama Allah Asy-Syafi. Kita doakan diri kita atau doakan keluarga kita atau doa orang yang kita cintai agar Allah menyembuhkan penyakitnya, karena tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Demikian saja apa yang saya sampaikan. Kurang ini, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.